إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد Para hadirin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita di kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan sedikit menyampaikan beberapa hal. Kita mengingat beberapa ayat atau beberapa hadis dengan harapan akan menambah iman kita, menambah ilmu kita, dan amal kita. Karena memang demikianlah da'bu salafina salih, kebiasaan para salaf kita. Salah satu upaya dan sarana untuk bisa menambah iman adalah dengan mengingat-ingat ilmu, duduk di majelis ilmu. Sebagaimana warid dari beberapa sahabat, di antaranya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan juga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'al bina nu'min atau ta'al najlis ma'ana nu'min sa'atan. Marilah kemari, duduk bersama kami sejenak. Kita dalam rangka beriman sejenak. Artinya menambah iman. Ya, dengan kita duduk di majlis ilmu, di majlis zikir, maka akan menambah iman kita. Karena di situ akan diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Akan diingatkan dengan sabda-sabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalbu seorang mukmin tentu akan tersentuh. Tentu akan terpengaruh dengan ayat-ayat tersebut. Bagaimana tidak, sementara Allah Ta'ala telah berfirman dalam ayatnya, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah seorang mukmin itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, idza dzukirallah, disebut nama Allah, diingatkan dengan nama Allah, wajilat qulubuhum, akan bergetar hati mereka. Kenapa bergetar? Karena keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Allah benar-benar agung dalam kalbunya. Sehingga kita sebut nama ini, maka ta'zim yang muncul. Al-khasyah yang akan muncul. Sehingga membuat dia bergetar. Diingatkan, ittaqillah ya fulan. Misalnya, bertakwalah engkau kepada Allah ya fulan. Takutlah kamu kepada Allah wahai fulan. Maka dia akan bergetar. Disebut nama Allah. Diucapkan kalimat zikir, bergetar kalbunya. Hadza di antara sifat-sifat mukmin, sifat-sifat orang beriman. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, maka ayat-ayat itu akan menambah iman dia. Bacakan Al-Quran, tersentuh kalbunya, merasa dalam jiwanya, benar-benar dia mendengar dengan penuh tadabbur, sehingga itu menambah iman dia. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya kepada Allah Ta'ala bertawakal. Inilah ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, beberapa sifat seorang atau kaum mukminin yang Allah sebutkan di sini dan Allah puji sifat-sifat ini, yaitu di antaranya apa? Mereka apabila disebut nama Allah bergetar kalbunya, dan ayat-ayat Al-Qur'an apabila dibacakan kepadanya maka akan menambah iman mereka. Nah, di majelis ilmu, di majelis zikir, ini sifatnya seperti ini. Kita akan diajak, diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam salah satu sabdanya tentang sebuah kaum yang yajlisu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. إلا نزلت عليهم السكينة tidaklah sebuah kaum yang duduk di salah satu masjid min buyutillah yatsuna kitaballah, yang mereka membaca kitab-kitab Allah, wa yadarasuna bainahum, yang mereka kemudian mempelajari dirasah antar mereka, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, akan muncul kepada mereka sakinah, ketenangan, turun kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keberadaan sebuah majlis ilmu, keberadaan ta'lim-ta'lim yang disampaikan, maka ini akan bernilai sangat penting bagi keimanan seorang hamba. Dan inilah da'bus salaf, kebiasaan para salafun salih. Mereka senantiasa ada di tengah-tengah mereka, hidup di tengah-tengah mereka adanya majlis-majlis zikir, majlis-majlis muzakarah, majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis ilmu. Dan ini pula yang bisa kita ambil faedah dari hadis Jibril, kedatangan malaikat Jibril yang bersosok pria datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang saat itu tengah berada di tengah, sedang berada di tengah-tengah sahabatnya. Tentunya majelis-majelis Rasul, majelis Rasul bukanlah majelis pembicaraan biasa, tapi majelis yang di situ diisi padanya ilmu. Dan ini sering kita dapati dalam riwayat-riwayat hadis, datang seseorang tatkala atau di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang datang ini pun bertanya tentang ilmu atau bertanya tentang sesuatu yang jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bernilai ilmu. Sangat banyak riwayat dalam sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis-hadis Nabi, yang menunjukkan bahwa demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya, di antaranya melalui cara, melalui metode majelisul ilm. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah membiarkan atau melewatkan satu pun kesempatan, walaupun singkat, walaupun sebesar, untuk memberikan ta'lim, untuk memberikan pengajaran kepada sahabat-sahabatnya. Seperti hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an yang beliau kisahkan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku pernah berboncengan dengan Nabi. Beliau di atas himarnya dibonceng oleh Rasul, sahabat Mu'adz. Yang membonceng ini kira-kira apa? Sekedar beberapa waktu saja, sebentar saja, tidak lama. Itu pun apa? Mesti ada keperluan, ada kesibukan. Orang berkendaraan ada satu keperluan. Tapi kesempatan yang singkat itu tidak disia-siakan, tidak dilewatkan dan tidak disia-siakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Mu'adz, yang pertanyaan ini bernilai ilmu. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'alallah? Pertanyaan yang sangat-sangat penting. Kapan? Di saat kesempatan beliau tengah membonceng sahabatnya ini. Diajarkan ilmu. Memang Rasul bertanya. Tapi pertanyaan ini membutuhkan jawaban. Yang jawabannya bernilai ilmu. Sehingga sahabat Mu'adz saat itu pun langsung mengembalikan jawabannya kepada Rasul. Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Diulang lagi Rasul. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah? Supaya benar-benar Mu'adz yang tengah dibonceng saat itu benar-benar perhatian, fokus kepada pelajaran yang hendak disampaikan ini. Apalagi situasinya sedang dibonceng. Supaya fokus, apa ini? Dan Rasul enggak main-main ketika bertanya seperti ini. Maka setelah dijawab Allah wa Rasuluhu a'lam, dijelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam, haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzibadi alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Yang hadis ini salah satu hadis penting dalam pelajaran-pelajaran tauhid yang kita pelajari di kitab tauhid dan yang lainnya. Kapan beliau menyampaikannya? Di saat kesempatan yang singkat tersebut. Nah, yufid wa yastafid. Di kesempatan singkat itu, yufid, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan faedah. Mu'adz yastafid, mengambil faedah. Tidak lewat satu kesempatan itu. Demikian pula yang dilakukan oleh Nabi kepada sepupunya Ibnu Ammi, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, peristiwa yang hampir mirip. Nah, ketika beliau dibonceng, sama dibonceng juga, yang beliau panggil, ya gulam inni u'allimuka kalimat, wahai gulam, karena beliau masih usia muda saat itu, usia bocah. Dipanggil Rasul, wahai gulam, inni u'allimuka kalimat. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kata. Dan penting yang diajarkan Rasul. Kata beliau, ihfazillah yahfazkah. Ihfazillah tajidhu tujahat. Penting wasiat ini. Tidak main-main oleh Rasul. Tidak main-main ketika Rasul menyampaikan wasiat ini. Tidak main-main ketika beliau menyampaikan pelajaran ini. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah. Yani jagalah agama Allah. Jagalah perintah dan larangan Allah. Yahfazka, niscaya Allah akan menjagamu. Pelajaran penting. Kapan disampaikan Rasul? Di kesempatan memboncengnya. Di atas buah kendaraan, di atas himar. Sehingga memang beliau mendidik, mentarbiah para sahabatnya dengan ilmu dan majalis ilm. Yang ini merupakan sarana paling penting untuk seseorang menambah iman, menambah ilmu dan menambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang diamalkan oleh para ulama kita. Majelis majelis ilmu di masjid-masjid, ya. Halaqah-halaqah ilmu, baik. Atau di madrasah-madrasah, ya. Yang diajarkan di situ kitabullah wa sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam ala ma kana alaihi salaful ummah. Diajarkan yang demikian. Dan kita ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, kita berharap agar dengan atau upaya kita menguatkan iman, upaya kita terus kokoh bertamassuk terhadap as-sunnah ini, kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk istiqamah, untuk sabat, terus kokoh di atasnya apapun yang terjadi. Pantang bagi kita menjual at-tamassuk ini tadi. Ya, sampai kita melepaskan at-tamassuk. Dan inilah yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, perintah untuk senantiasa kokoh. Di antaranya wasiat dari Allah Ta'ala, fala tamutunna aw wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa, haqqa tuqatih. Jangan main-main. Jangan setengah-setengah. Jangan separuh-paruh. Tapi haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Kerahkan segala kemampuan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan sekali, dua kali. Setahun, dua tahun. Atau satu periode, lima tahun. Dua periode misalnya. Tidak. Atau 20 tahun ke depan saja. Tidak. Allah wasiatkan di sini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu sebagai muslim. Di atas Islam dan iman wa taqwa. Sehingga kita janganlah menganggap bahwa saya bertamassuk dengan as-sunnah, dengan as-salafiyah ini, ya, paling-paling 20 tahun ke depan lah, 30 tahun, sampai dagangan saya laris misalnya. Nah, jangan dianggap ada masa berakhirnya. Nah, sampai mati. Bahkan kita berharap diri kita, anak keturunan kita, semuanya adalah orang-orang yang mutamassikuna bil kitab was sunnah ala ma kana alaihi salaful ummah. Sehingga kita jangan kemudian merasa ada saatnya saya kemudian nanti bisa bebas, bisa lepas dari aturan ini. Kita bersalafiyah, kita memegang teguh salafiyah ini tidaklah sementara atau beberapa tahun saja, tapi terus kokoh di atas salafiyah ini. Sampai kapan? Sebagaimana wasiat Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslim. Janganlah kamu mati kecuali kamu di atas Islam. Dan ini bukan perkara yang gampang. Sampai-sampai Allah Ta'ala menjanjikan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fatanazzalu 'alaihimul malaa'ika alla takhafu wa la tahzan. wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan, mengucapkan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, yang berarti dia beriman. Ya, yang salah satu iman itu adalah qaul di samping amal. Beriman dia. Thumma istaqamu. Kemudian dia istiqamah terus di atas jalan ini. Sekali mengucapkan Rabbunallah pantang dia tinggalkan. Abadan dia akan tinggalkan. Segala yang dia miliki bahkan jiwa raganya siap dia serahkan. Dia pertaruhkan demi iman. Istiqamu. Dia istiqamah. Sampai titik darah penghabisan. Apa yang Allah janjikan? Tatanazzalu alaihimul malaika. Akan turun berbondong-bondong padanya para malaikat. Kapan ini? Di detik-detik sakaratul maut. Di detik-detik yang paling berbahaya dari episode-episode kehidupan dia. Saat itu dia datang. Para malaikat datang menyokong dia. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan kamu khawatir. Diberikan tafsir para ulama penjelasannya. Allah takhafu, jangan takut terhadap peristiwa atau dunia yang sudah kamu tinggalkan. Jangan takut. Karena dunia ini sudah ada yang mengatur. Jangan takut. Karena kamu tinggalkan dunia ini dalam keadaan di atas apa? Al-iman. Wala tahzanu, dan jangan sedih. Khawatir terhadap peristiwa yang akan datang. Nasib kalian. Jangan khawatir. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian dengan surga yang dulu kalian sudah dijanjikan. Jadi seperti ini, yang saat itulah nam iblis akan bisa masuk untuk memotong, untuk menggugurkan, untuk menjatuhkan seseorang dari jalan iman. Sehingga di detik-detik terakhir ini bisa menghapus atau bisa menghancurkan segala kebaikan yang dia rintis dalam kehidupannya. Iblis masuk, iblis akan datang seperti ini. Nah, di saat genting seperti ini, para malaikat datang menguatkan dan menyokong keimanan dia. Di saat-saat dia butuh, di saat-saat kritis seperti ini, para malaikat. Bukan hanya teman-teman sejawat. Bukan hanya saudara-saudara dekat yang akan datang pada dia. Tapi para malaikat. Apabila kita pernah mungkin sakit yang sangat membuat kita sedih. Sangat membuat kita merasa kesepian. Ya, sakit. Datang teman kita yang saleh pada kita. Luar biasa gembiranya kita. Semangat hasrat apa? Semangat untuk sembuh itu. Mudah. Nah, bagaimana di saat sakaratul maut kita didukung, dikuatkan oleh para malaikat, hamba-hamba Allah yang tidak pernah bermaksiat, hamba-hamba Allah yang suci. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sehingga istiqamah as-sabat di atas al-haq bukan perkara remeh. Ini yang diingatkan, diwasiatkan oleh para ulama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mewasiatkan untuk kokoh. Sekali kita dari iman, jangan tinggalkan. Ya. Dan kita terus sampai detik-detik paling akhir dari kehidupan kita. Dan demikianlah al-iman apabila telah menyatu dalam kalbu seseorang. Tu Khalid basyasyata qalbihi, sudah bercampur dengan basyasyata qalbihi, hati sama bari seseorang, pantang dia akan meninggalkannya. Sebesar apapun. Ya. Ancaman dan siksaan yang bakal dia terima. Makanya dalam Herakl, raja Romawi yang kafir itu, namun dia mengerti sebenarnya tentang hidayah, tentang Islam. Ketika di antara pertanyaan-pertanyaan yang dia sampaikan kepada Abu Sufyan, yang saat itu masih kafir, namun Abu Sufyan pun mengerti apa sesungguhnya yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sudah berjanji, pantang dia berdusta ketika menjawab. Ditanya, apakah ada dari kaum muslimin irtadda min dinihi karahatan li dini? Apakah ada di antara sahabat-sahabat Rasul itu yang mereka adalah orang-orang fuqara, orang-orang du'afa, bahkan ditekan oleh Quraisy, disiksa demikian rupa, apakah ada dari mereka yang sudah masuk dalam Islam, menyatakan iman, kemudian irtadda min dini, murtad, sukhtatan lidini, karena benci kepada agamanya, apakah ada? Mungkin ada, tapi karena apa? Hawa nafsu, godaan, bisikan dunia. Tapi yang sukhtatan lidini, karena benci kepada agamanya, apa ada? Dijawab dengan oleh Abu Sufyan dengan jujur, dan memang demikianlah kenyataannya, tidak ada. Abu Sufyan mengalami langsung, melihat langsung bukti nyata itu. Bagaimana kaum muslimin bertahan, bersabar, kokoh menghadapi segala gangguan dari musyrikin, bahkan sampai pembunuhan sekalipun, tidak meninggal imannya. Inilah keajaiban iman. Maka ditanggapi oleh Herakl saat itu, hakadal iman idha khalata basyasyata qalbi, demikianlah iman apabila sudah bersatu dengan sanubari seseorang. Sebuah iman yang akan mengantarkan sebagaimana sahabat di perang Uhud, tatkala dia mengenyah kurma, dia buang. Terlalu lama saya menghabiskan biji kurma ini atau buah kurma ini. Segera dia angkat pedangnya, karena saya sudah mencium aroma surga di Uhud. Terlalu lama dia menghabiskan, sekedar menunggu waktu menghabiskan kurma. Demi apa? Menyongsong al-jannah yang dia sudah cium aromanya di bawah Uhud. Dan benar dia masuk ke ma'rakah, tidak keluar kecuali sebagai syahid. Sebuah iman yang merasa tadi, bahwa terlalu lama ini, segera saya ke al-jannah. Ikhwani rahimani wa rahmakumullah. Inilah makna yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kalian, berlomba-lomba, cepat-cepatan kalian. Saling mendahului kalian. Menuju apa? Ila maghfiratin min rabbikum. Untuk menuju kepada maghfirah, untuk meraih maghfirah dari Rabb kalian, segera. Lomba-lomba, cepat-cepatan. Jangan berlambat-lambat. Jangan asbiallah si fulan dulu. Oh ya fulan memang waktunya banyak, biar sudah dia. Segera disusun. Segera. Menuju maghfirah wa jannatin, dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jangan kita merasa lambat, jangan kita biarkan orang lain mendahului kita. Ayo bersegera. Ini pula yang Allah katakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk perkara seperti ini, silahkan berlomba. Orang yang mau berlomba, mari berlomba silahkan. Yang kita sering terjebak pada perkara-perkara duniawi dalam berlomba. Si teman yang sudah usaha ini, saya kok belum ya? Waduh, mestinya saya harus usaha juga. Masa saya biarkan anak istri terlantar? Ya, mana tanggung jawab saya? Bagus. Ya, bagus. Anda jadi apa? Punya jiwa amanah. Tidak ingin membiarkan anak istri terlantar. Bagus. Tapi jangan di sini, Pak. Tapi urusan akhirat juga. Ya. Kita biasa terhenti di sini. Terhenti di sini. Ya, kalau dengan motivasi yang tadi masih bagus. Ya, saya enggak boleh menyerahkan ini. Bagus. Karena memang itulah amanah yang dibebankan kepada Anda. Tidak memberikan anak istri. Tapi jangan terjebak dengan persaingan duniawi. Dan kemudian apa? Melupakan persaingan. Dan persaingan duniawi. Bukti telah banyak menunjukkan mesti membuat seseorang terjatuh kepada kemungkaran-kemungkaran. Atau membuat orang terlalaikan dari mengejar kebaikan, mengejar amal soleh. Karena memang manusia itu sulit. Yang diistilahkan kata saya ini pinginnya tawazun, Ustaz. Apa tawazun? Ya seimbanglah dunia akhirat. Ya apa seimbangnya? Ya dunia 50, akhirat 50. 50-50 katanya. Ya, coba buktikan. Kan bagus Ustaz, 50-50. Jadi enggak berat sebelah. Ya coba buktikan, coba gimana? Kebanyakan apa? Sulit, berat sebelah. Kenyataannya berat sebelah. Yang sibuk dengan dunia, mesti akan apa? Karena sudah tersibukkan di sini. Maka, wasiat Ali bin Abi Thalib apa? Kun abna al-akhirah. Jadilah kalian sebagai anak-anak akhirat. Jangan menjadi abna ud-dunya. Yang ini mengejar akhirat. Masing-masing ini ada abnanya, ada pengikutnya masing-masing. Ada yang mengejar masing-masing. Ya. Orang yang abna'ud dunya akan heran dengan abna'ul akhirah. Ini orang ya, taklim tau kerjaannya. Anak istrinya mau kasih makan apa? Pagi-pagi bawa buku, pakai ketu, tahu ketu ya? Apa? Malam suah. Nah, pakai gamis, mau taklim katanya. Siang dikit mau taklim lagi. Sore, malam mau taklim lagi. Taklim ke orang ini. Hari Ahad waktunya libur, taklim. Orang abnaul dunia heran dengan abnaul dunia, abnaul akhirah. Sebaliknya kita pun bisa heran pada mereka. Ini orang ya, berangkat sebelum matahari terbit. Ya, sebelum matahari terbit, kita berangkat. Stasiun-stasiun, ya, halte-halte bis, motor-motor, ramai sudah. Sepagi mungkin mereka berangkat. Anaknya belum bangun. Pulang rumah anaknya sudah tidur. Kok bisa yang ngelakoni seperti itu? Nah, ini penting ini mas. Ini masa depan ini. Ya, kita pun heran kok bisa dalam seperti ini. Gitu. Nah, orang akan berbeda. Orang yang memang ingin dia mencurahkan waktu, tenaga, biayanya demi amal akhirat. Dengan orang-orang yang sebaliknya. Fa barakallahu fikum. Sehingga kalau kita mau menyatakan tadi, salah saya biasa-biasa 50-50 aja itu, pada praktiknya jauh. Di samping kebenaran ucapan ini pun perlu ditinjau. Ya. Inilah yang diingatkan Rasulullah SAW, badiru bil amal. fitanan ka kita illailat al-layla al-muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yamshi kafiran wa yamshi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dina'hu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian beramal, badiru, bersegera. Jangan ditunda, jangan dianggap remeh. Tatkala tiba waktunya beramal, ya'mal. Amal, segera beramal. Sebelum datangnya fitnah-fitnah. Yang fitnah itu akan datang seperti potongan-potongan malam. Sedikit demi sedikit. Iya. Pelan, merambat terus, semakin gelap. Nih, di awal malam, masih temaram, masih ada kelihatan bayangan benda-benda, terus semakin gelap. Ya. Kita merasa saat ini, udah gelap nih, ternyata setelah berikutnya lebih gelap lagi. Terus demikian. Kita merasa fitnah ini sudah paling maksimal, sudah. Ternyata datang fitnah berikutnya. Lebih besar lagi. Lebih rumit lagi. Dan korban berjatuhan. Maka Nabi ingatkan. Ya, bersegera beramal. Amalkan ilmu itu. Berapa banyak orang lalai dalam beramal. Ya, tatkala atau dia banyak. Ilmunya banyak. Tatkala waktunya beramal. Tidak segera mengamalkan ilmunya. Maka Rasul ingatkan badiru bil amal. Wa illa fitnah itu sebagaimana Rasul gambarkan di sini seperti potongan-potongan malam. Yang sedemikian dahsyat fitnah itu, kata Rasul, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yamshi kafir. Dan seorang itu pagi hari masih mukmin, sore sudah kafir. Cepat berubah. Berbalik dengan rupa. Dalam waktu yang singkat. Hanya pagi sampai sore saja. Betapa dahsyat fitnah itu. Mengubah seketika iman seseorang. Terjual imannya. Dengan cepat. Bahkan. Wayamsi mu'mina. Wayusbihu kafiro. Sore hari. Mukmin pagi sudah kafir. Fitnah bukan hanya di siang hari. Fitnah mau datang di malam hari. Apa yang diperbuat si hamba ini di malam hari? Kok bisa dia kedatangan fitnah? Fitnah menyerang dia. Di waktu yang mestinya dia istirahat. Di waktu dia sudah berada di rumah. Yang sudah aman. Ternyata tidak. Fitnah menimpanya. Sehingga di malam hari itu pun mengubah dalam sekejap. Dia sore tadi masih beriman, pagi sudah menjadi kafir. Dahsyatnya fitnah ini. Dahsyatnya. Yang kita dituntut untuk waspada. Yang fitnah itulah yang Allah akan bisa memilah dan memilih siapa yang benar-benar beriman, jujur dalam imannya, siapa yang dusta. Dan memang demikianlah datang al-fitan untuk menguji. Karena tidak bisa dibiarkan setiap orang mengatakan amantu billah. Perlu ada yang menguji dan membuktikan apakah dia jujur ataukah tidak. Mana yang asli, mana yang imitasi, katanya. Dan emas itu kita tidak bisa percaya bahwasanya itu benar-benar emas murni. Kecuali sudah ada apa? Diuji, dites. Bagaimana ngetesnya? Bukan dielus-elus. Iya. Atau dibungkus saja, bukan. Tapi dimasukkan ke api. Sehingga terpisah. Mana yang hakiki, mana yang imitasi. Demikian iman. Akan tunjukkan mana yang benar-benar di atas iman. yang benar-benar emas murni, yang benar-benar berlian, dengan yang sekedar apa? Imitasi, imitasi. Butuh adanya ujian. Dan itu berlaku dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Dan kita katakan tadi bahwa kita tidak hanya berhenti atau bercita-cita untuk diri kita saja. Kita istiqomah hanya diri kita saja. Namun kita pun menginginkan istri dan anak-anak kita. Keluarga dan anak-anak kita. Yang ini merupakan amanah yang dibebankan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua. Ya ayuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian. Wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api neraka. Ku anfusakum, jaga diri. Kemudian siapa? Wa ahlikum, keluarga kalian dari ancaman api neraka. Bagaimana melindunginya? Bagaimana menjaga dan membentengi istri dan anak-anak kita dari api neraka? Tentunya ada tarbiyah salihah untuk mereka. Tentunya harus ada upaya an-nasihah, menasihati mereka. Harus ada upaya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dan sekali lagi merupakan amanah yang dibebankan kepada setiap kita. Butuh di sana adanya pengajaran. Butuh di sana adanya bimbingan. Sebagai bentuk apa? Upaya kita mewujudkan amanah ini. Menunaikan amanah ini. Makanya doa yang dipanjatkan ala ibadur rahman yang Allah kisahkan, Allah sebutkan sifat-sifat mereka di akhir surat Al-Furqan. Doa di antaranya mereka berdoa. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Doa yang sangat besar. Wahai Rabb kami, hablana, berilah kami. Berilah kami. Min azwajina, dari istri-istri kami. Wa dzurriyyatina, dan anak-anak keturunan kami. Qurrata a'yun, yang bisa menyejukkan pandangan kami. Mandang mereka sejuk pandangannya. Yang kemudian sejuk pula kalbunya. Tentunya, apa yang membuat sejuk seorang mukmin, seorang hamba yang saleh, al-ab as-saleh, apa yang membuat? Itu dia akan sejuk pandangannya ketika melihat istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri yang taat kepada suaminya. Istri yang menjaga akhlak dan muruahnya. Di samping istri yang kokoh, siap kokoh menghadapi segala problem. Karena dia terdidik dan terbina di atas akidah sahihah, iman yang kokoh. Ini akan membuat apa? Sejuk pandangan seorang mukmin. Demikian pula, apa yang membuat sejuk seorang mukmin ketika melihat anak-anaknya? anak yang mewarisi akidah. Anak-anak yang tertempa. Di atas tempaan terbiak al-iman wa taqwa. Terdidik di atas sabar. Terdidik di atas akhlak yang mulia. Ini akan membuat sejuk pandangan seorang. Beda misalnya dengan yang selain mukmin. Dan mukmin pun bertingkat-tingkat tergantung tingkat keimanan dan istiqomah dia. Tergantung tingkat tamasuknya dia kepada sunnah. Seorang yang tidak mengerti apa itu hijab misalnya. Dia yang penting istrinya enggak kemana-mana, dia sudah sejuk dengan itu. Walaupun mungkin istri belum berhijab. Kenapa? Itulah tingkat iman dia. Beda dengan orang yang memang mengerti, tak masuk. Dia tidak akan sejuk pandangnya sebelum melihat istri berhijab dengan hijab yang syar'i. Akan berbeda antara qurratul uyun yang didapatkan oleh seorang yang memiliki tingkat keimanan yang rendah dengan seorang yang memiliki tingkat keimanan yang tertarbiyah, terdidik di atas at-tamassuk bi sunnah. Akan berbeda. Nah, dari mana akan muncul semua itu? Istri yang salihah tadi. Anak-anak yang salihin. Tentunya apa? Bukan kemudian muncul begitu saja. Harus ada upaya. Sang ayah memang tampil yang demikian. Mendidik istri dan anak-anak. Di samping doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun berupaya dengan penuh serius mewujudkan ini tadi. Sehingga benar-benar terwujud di rumah dia, rumah tangganya. Istri dan anak-anaknya benar-benar menjadi qurratu a'yun baginya. Kemudian, sang Ibadur Rahman ini tidak berhenti sampai di sini doanya. Lanjut doanya dengan yang lebih tinggi dari ini. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami sebagai imam-imam orang yang bertakwa. Sebagai imamnya orang yang bertakwa. Tidak hanya menjadikan wa ja'alna minal muttaqin. Tidak hanya menginginkan jadikan kami orang bertakwa. Tidak. Tapi jadikan kami sebagai imamnya orang yang bertakwa. Bukan imam sekedar imam, tapi imamnya orang yang bertakwa. Luar biasa. Menunjukkan betapa cita-cita yang sangat tinggi. Artinya apa? Dia menginginkan anak istri yang, anak-anak keturunan yang dia didik ini akan tampil menjadi a'immah. A'immah bagi siapa? Bukan a'immah bagi sembarang kaum, tapi a'immah bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga doa yang dia panjatkan ini mencerminkan cita-cita yang sangat luhur dari dia. Keinginan yang sangat besar tentunya. Cita-cita yang tinggi, cita-cita yang luhur ini tidak akan bisa terwujud kecuali dengan upaya yang benar-benar serius. Upaya yang benar-benar mengerahkan segala kemampuan yang ada demi terwujudnya ini. Maka kita masing-masing melihat, sudahkah kita termasuk hamba-hamba yang seperti ini, yang menunaikan amanah ku anfusakum wa ahlikum nar, dan sudahkah kita bisa mewujudkan atau menjadikan apa istri dan anak-anak kita menjadi qurratu a'yun bagi kita. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, kesalehan seseorang, seorang ayah misalnya, itu berpengaruh kepada anak-anaknya. bahkan tidak hanya kepada apa yang dikejar dia dari makhluk yang hidup atau makhluk yang berakal, bahkan yang lainnya sekalipun. Ada seorang dari ulama salaf yang dia mengeluhkan bahwa dia mengakui bahwa saya mendapati asar maksiat saya ini bukan saya rasakan pada diri saya saja, tapi bahkan saya merasakan asar pengaruhnya ada pada kendaraan saya. Yani pengaruh negatifnya pun dia melihat ada pada kendaraan saya. Gara-gara apa? Maksiatan yang dia lakukan. Maka kesalehan seorang ayah dan kemampuan dia untuk menjadi qudwah bagi istri dan anak-anaknya, ini pun sangat sangat menentukan, sangat berpengaruh. Sudahkah saya bisa menjadi qudwah bagi istri dan anak-anak saya? Qudwah dalam kebaikan, qudwah dalam kesungguhan dan keseriusan. Maka di antara faktor terbesar keberhasilan pendidikan, keberhasilan dakwah, di antara faktor terbesar adalah faktor al-qudwah, keteladanan. Nah, sehingga dia bisa memberikan contoh, memberikan teladan yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar dia atau untuk orang-orang yang dibawa mas'uliyah dia. Nah, ya kawan, kita-kita masing tentunya apa? Ada kekurangan dan ada kesalahan. Namun kita berupaya untuk terus memperbaiki yang ada dan kita berupaya untuk bisa memberikan contoh yang terbaik bagi istri dan anak-anak kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Sekali lagi semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan antum jami'an. Dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau hal-hal yang salah. Dan saya mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.